Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang jatah-jatah dari ahlul furud berikutnya, kita murojaah kembali, muzakarah kembali, ingat-ingat kembali jatah beberapa ahlul furud yang sudah kita lewatkan. Yaitu yang pertama az-zauj, suami. Ya, berapakah jatah suami? Jatah suami ada dua kemungkinan. Yang pertama berapa? Setengah. Kapankah suami dapat setengah? Ketika istrinya meninggal tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Cabang yang mewarisi meliputi siapa saja? Anak-anak, cucu, cicit. Selagi dia termasuk ahli waris. Ya. Beda kan di sana ada ahli waris, ada kerabat. Gitu. Dan tidak semua kerabat ahli waris. Seperti cucu perempuan dari anak perempuan ini kan kerabat, ya. Keluarga, cuma dia bukan ahli waris. Ya. Kemudian kapan kasih suami dapat 1/8? Oh ya 1/4. Ya. Ketika si istri mati meninggalkan cabang yang mewarisi. Kalau ada kasus misalkan seorang mati, ya meninggalkan suami meninggalkan cucu laki-laki, bagaimana itu pembagiannya? Meninggalkan suami dan cucu laki-laki, si suami berapa? 1/4. Sisanya buat cucu itu, sisanya buat cucu semua. Asobah nanti akan kita masuki, ya siapa saja golongannya mewarisi sisa, ya. Kemudian azauja istri, berapa jatah istri? Ada dua kemungkinan, 1/4 atau 1/8. Kapan ke istri dapat 1/4? Ketika si suami mati meninggalkan cabang yang mewarisi. Kapan si istri dapat 1/8? Ketika suaminya mati meninggalkan cabang yang mewarisi. Sekarang kalau istrinya 3 atau 4 bagaimana? Tetap jatahnya tidak bertambah. Tetap dapat berapa? 1/4 atau 1/8. Dibagi rata, ya. Dibagi apa? Rata, ya. Jadi bertambahnya istri tidak menjadikan bertambahnya jatah, tidak, ya. Kemudian al-ab, bapak. Bagaimana warisan bapak? Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bapak dapat 1/6. Kapankah bapak dapat 1/6? Ya, ketika yang meninggal, siapa yang meninggal? Anaknya tentunya. Ya, anaknya mati meninggalkan apa? Cabang yang mewarisi laki-laki. Sudah, kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cicit, ya kan, ya, cicit laki-laki yang nyambung lewat cucu laki-laki dan anak laki-laki, maka ini menjadikan bapak dapat 1/6. Kalau kita sebut cucu, ya berarti cucu yang dapat warisan berarti nggak ada anaknya gitu, ya, nggak ada anak laki-lakinya. Kemudian kemungkinan kedua, bapak dapat berapa? 1/6 plus sisa, kalau ada, ya, plus sisa. Kapan kasih bapak dapat 1/6 dan sisa? Ketika yang meninggal anaknya ini meninggalkan cabang yang mewarisi jenisnya apa? Perempuan. Sudah, insyaallah gampang. Cucu kah? Anak cucu atau seterusnya. Kemudian yang terakhir apa? Bapak dapat asobah, asib, sisa. Orang yang mewarisi sisa. Kapan itu? Ketika anak yang meninggal tidak meninggalkan apa? Cabangnya mewarisi. Insyaallah enggak sulit ini. Kalau sudah terkumpul semua nanti enakan dong. Silakan nanti bikin kasus. Iya. Nanti kita bisa menyelesaikannya bersama. Nanti barangkali di sela-sela ini antum ada pertanyaan, fadhol. Praktek yang terjadi di keluarga antum atau tetangga atau temannya, kita percakap bersama-sama, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-jad. Iya. Bagaimana jatahnya kakek? Kakek itu meliputi, ya, kakek, buyut, cangka itu kakek semua namanya dalam bahasa Arab, ya. Cuma ini kakek yang dekat, ini yang jauh gitu. Bagaimana kakek rincian jatahnya? Persis seperti jatahnya siapa? Bapak. Hanya saja dipersyaratkan agar kakek ini dapat warisan bagaimana? Tidak ada bapak ataupun tidak ada apa? Kakek yang lebih dekat. Kalau masih ada kakek, iya canggah, enggak dapat gitu. Atau buyut enggak dapat. Ya. Masih ada bapak, iya kakek enggak dapat gitu. Paham ini? Iya, kemudian al-um, ibu. Bagaimana jatah warisan ibu rinciannya? Ada tiga keadaan atau dua? Tiga. Yang pertama ibu dapat? Sepertiga. Kapan ibu dapat sepertiga? Kalau bisa di luar kepala alias hafal sudah. Jangan nengok lagi. Ya, ketika jadi ibu itu dapat sepertiga ketika yang mati anaknya ini tidak meninggalkan cabang yang mewarisi sama sekali, laki perempuan enggak ada. Apalagi itu anak cucu ataupun seterusnya enggak ada. Juga bagaimana? Tidak ada saudara yang jumlahnya ya dua atau lebih. Ya, duanya juga, dua atau lebih. Kalau saudaranya cuma satu bagaimana? Menghalangi ibu enggak dari sepertiga? Tidak. Ah, itu pahami baik-baik. Iya, pahami baik-baik. Ini ada di dalam surat apa? An-Nisa, ya. Di awal-awal itu, ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jatuh ibu bagaimana? Ya, dapat sepertiga dari si sisa. Pahami? Dapat seperenam atau sepertiga? Oh, seperenam dulu ya, belum ya? Oh, dikira sudah ya. Kemungkinan jatah yang kedua dari ibu seperenam. Kapan ke ibu dapat seperenam? Ketika yang meninggal anaknya ya menyisakan apa? Cabang yang mewarisi. Iya. Yang kedua, ketika yang meninggal ini masih memiliki saudara, apakah saudara apa? Sekandung ataupun saudara apa? Sebapak ataupun seibu. Iya. Nah itu, mudah kan? Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana warisan ibu? Jatah ibu sepertiga dari sisa. Dari sisa setelah diambil jatahnya siapa? Sisa setelah diambil jatahnya siapa? Setelah diambil jatahnya suami atau istri. Gitu kan? Ini terjadi pada masalah apa? Al-umariyatain. Apa? Al-umariyatain. Al-umariyatain. Dua masalah Umar. Ya, ini dua masalah yang terjadi di zaman beliau dan dipecahkan oleh beliau kemudian didukung oleh para sahabat. Dan ini sesuai dengan keumuman dalil-dalil. Dan ini yang sahih dan rajih. Kasusnya bagaimana al-umariyatain? Kasusnya bagaimana? Ada dua kan masalahnya. Seorang mati meninggalkan apa? Suami, terus ibu dan bapak. Atau yang kedua, seorang mati meninggalkan istri, ibu dan bapak. Ah, sekarang coba siapa? Dua orang. Ya, menulis, menggambarkan masalah al-umariyatain. Dua orang untuk menulis. Ayo. Pak, dua orang nih. Pak Don, antum ya sama Pak Nur ya. Berlomba. dua Pak di sini. Enggak usah bawa buku sudah. Ini kalau udah biasa enak corat-corat sudah gak pakai buku lagi sudah. Ya, Allah sambil nunggu teman kita menjawab ya permasalahan yang meritin. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang lain. Ini ya corat-corat selesai duduk juga. Kita cek nanti, kita cek bersama. Bagaimana jamaah komentarnya ini? Ya. Sudah bet enggak usah lihat. Iya, enggak usah takut salah, justru kalau salah tambah meriah. Enggak apa-apa, sudah pakai bahasa Arab. Apa angkanya ke Indonesia boleh. Selesai Pak ini? Hah? Sebelum ini? Asal masalahnya mana nih? Jadi jatah dulu, setelah jatah disebutkan semua, ya. Dikasih asal masalah dulu, kemudian sihamnya. Jadi ini dulu prosentasenya dulu, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kemudian dicari asal masalahnya, kemudian jatahnya berapa. Ya. Kalau mau pakai bahasa Arab sebelah dari kanan dulu boleh, nanti tulisannya pakai bahasa Arab. Zaujun, ya, zaujatun, abun, umun. Kebalik. Sudah pakai bahasa Indonesia aja tuh hurufnya angkanya. Al-Basara dari kanan enaknya. Iya. Ya, Indonesia aja. Ya. Terus ibunya berapa? Sepertiga dari si sisa. Sepertiga S gitu ya. Sepertiga S. Apa itu bapak itu S aja sisa gitu ya. Bapak itu S aja bapaknya S ya. Jadi situ aja di nomor 4 gantinya S. S ya S itu sisa maksudnya S ya. Kalau pakai bahasa Arab bapaknya baki sisa S. Nah sudah asal masalahnya berapa dua ya dari sana asal masalahnya dari sana tuh. Terus ke kanan lagi terus dua. Istrinya berapa? Nah, satu. Nah. Dah. Ya. Jadi hero. Nah, kita periksa ya. Iya. Lihat masalah al-umrati yang pertama, seorang mati meninggalkan suami, bapak dan ibu betul. Suami asalnya ya, ini dulu persentase dulu, setengah dulu ya. Setengah, kolom pertamanya itu setengah, seperenam, sepertiga baru jatahnya asal masalahnya ya. Ya kalau ini antum bahasa Arab itu dari sini tulisnya harusnya bahasa dari kanan dari sininya kebalik gitu. Tapi nggak apa-apa lah maksud kita udah. Ya kalau ini kan bahasa Arab ya sini dari nanti antum suami dari kanan ya. Pakai bahasa Arab zaujun baru nggak apa-apa lah. Suami dapat setengah betul karena di situ tidak ada cabang yang mewarisi bapak ya. Sepernam, ah ini yang perlu kita ingatkan juga, ahli waris yang mewarisi sisa itu ditempatkan di akhir ya, di akhir ya, paham? Di akhir ibu sepertinya dari sisa sepertiga S saja. Nah di situ lihat penyebutnya ya, lihat penyebutnya suami kan dua penyebutnya bapak, oh bapak sepernam ya, bapak sisa. Bapak S sisa, ibu sepertiga dari sisa. Ya kita tulis ulang di sini. Suami. Kenapa suami setengah? Kemudian ibu. Kenapa? Sepertiga dari sisa. Terus apa? Bapak. Bapak S. Oh. Nah. Ini aja kolomnya sudah. Oh. Nah. Lihat, kita kan sekarang apa tugas kita setelah kita bisa menentukan suami persentasenya berapa, ibu berapa, bapak berapa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mencari asal masalah. Bilangan terkecil yang bisa dibagikan kepada ahli waris tanpa pecahan ya. Caranya sudah kita lewatkan, ada 4 rumus kan. Yang pertama apa rumusnya? Ingat enggak? Tamatsul. Tamatsul itu bagaimana keadaannya? Ketika penyebutnya sama, ya tinggal diambil salah satunya ya kan, seperdua dengan seperdua dua. Yang kedua apa? Tadakhul. Kapan tadakhul ini? Ketika satu bilangan kelipatan dari yang lain, seperti 6 dengan 3, ya kan? 4 dengan 12, ya. Kalau ini seperti ini bagaimana? Diambil yang besarnya. Ya, seperti itu 3 dengan 6, kita ambil 6. Yang ketiga apa? Tawafuk. Apa maksud tawafuk? Ketika ada dua bilangan atau lebih bisa ketemu di selain sepersatu. Ketemu di seperdua kah, sepertiga kah, seperempat kah? Ya. Yang terakhir apa? Tabayun. Kapan tabayun ini? Ketika penyebutnya bagaimana? Bukan tamatsul, bukan tawaf, bukan tabayun. Tapi dua dengan tiga. Maka ini tinggal dikalikan. Sekarang kita lihat di sini suami seperdua, ibu sepertiga Berarti di sini kan penyebutnya ada dua ya? Dua dengan tiga. Bagaimana dua dengan tiga hubungannya? Tabayun kan? Tabayun. Kalau tabayun dikalikan. Betul? Dua kali tiga berapa? Enam. Baru ini mungkin ya? Enam. Sekarang suami. Ya, setengah dari enam berapa? Tiga. Nah, ibu ini setengah bukan dari enam, bukan dari keseluruhan. Asal masalah bukan. Tapi ibu ini apa? Setengah setelah diambil jatah suami. Ini kan suami tiga, berarti enam dikurangi tiga berapa? Tiga. Dan ibu ini sepertiga dari tiga. Berapa sepertiga dari tiga? Satu. Apa sisa? Berapa sisanya? Enam dikurangi tiga, kurangi satu? Dua. Nah, ini seperti ini. Hartanya berapa? 6 miliar misalkan ya. 6 miliar dibagi 6 kali 3. Ini jatahnya siapa? Suami. 6 miliar bagi 6 kali 1. Ini jatahnya siapa? Ibu. Iya, 6 miliar bagi 6 kali 2 jatahnya siapa ini? Apa? Kayak gitu. Ya. Selesai. Nah, sekarang yang kedua. Kasusnya bagaimana tadi? Seorang mati meninggalkan istri. Terus ibu, ya. Terus apa? Nah, istri berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Harus memiliki jawaban seperti itu. Ya. Per? Kenapa seperempat? Karena yang meninggal tidak meninggalkan apa? Cabang yang mau diisi. Ibu berapa? Sepertiga. Sisa. Bapak berapa? Sisa. Nah, sekarang coba kita ini, ya. Cari. Sekarang apa tugas kita selain ini? Mencari asal masalah. Coba kita lihat di sini. Penyebutnya 4 dengan 3, betul? 4 dengan 3 hubungannya apa? Tawasul, tawafuk, tadakhul, tabayun. Iya kan? Tabayun. Kalau tabayun dikali apa? Dikalikan saja. 3 kali 4 berapa? 12. Tapi ternyata masih bisa disederhanakan gitu loh. Iya. Maka kita karena bisa disederhanakan, maka kita 4 dari 4 saja. Ya, 12 dibagi 3 ya. 4. Jadi dengan 4 ini bisa gitu. Tanpa ada pecahan. Ya udah kalau anu enggak mau repot-repot pokoknya ini 4 aja kalau istri, ibu, bapak apa asuhannya 4 aja gitu aja dihafalkan aja enggak apa-apa cuma 2 ini kan kasusnya. Berapa istri? Ini kan 4 asuh masalahnya istri 1/4 berarti berapa? 1. Ibu 1/3 buat dari 4 tapi dari 3 kan? 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, ibu 1/3 dari 3 berapa? 1. Sisanya berapa buat bapak? Nah, 2. Gitu. Paham ini? Ha, al-umaryatain. Hanya saja yang perlu kita tanbih di sini ya. Untuk masalah al-umaryatain itu tidak berlaku ketika bapaknya diganti kakek misalkan ya. Ini kan kasusnya siapa? Apa bagaimana suami, bapak, ibu. Sekarang kalau suami, kakek, ibu. Nah, kalau seperti ini bukan al-umaryatain ini. Atau istri, kakek, ibu. Ini bukan al-umaryatain. Berarti ibunya dapat 1/3 dari keseluruhan. Paham ini? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tergambar enggak? Jadi al-umaryatain kasusnya hanya itu. Seorang mati meninggalkan apa? Suami, bapak, ibu atau istri, bapak, ibu. Sekarang kalau seorang mati meninggalkan istri, kakek, ibu. Maka ini bukan al-umaryatain, berarti ibunya dapat 1/3 full. 1/3 dari keseluruhan. Paham ini? Ya kita contohkan enggak apa-apa lah. Seorang mati meninggalkan istri, makanya istri. Terus apa ibu? Kemudian siapa? Kakek. Ya. Istri berapa tadi? Jatanya 1/4 karena 1/4nya. Cuma 1/4 atau 1/8? Ini 1/4. Kenapa tidak ada cabang yang mau diisi? Ibu berapa tadi? 1/3. 1/3nya dari keseluruhan, bukan dari sisa. Kenapa? Karena bersama kakek. Kakeknya apa? Sisa. Berarti berapa asal masalah di sini? 4 dengan 3? 12. Iya kan 4 dengan 3? 12 sudah dikalikan. 12. Berarti ibu, istri 1/4 dari 12 berapa? 3. Ibu 1/3 dari 12 berapa? 4. Kakek berapa sisanya? 12 kurang 3 kurang 4? 5. Nah itu. Seperti itu ya. Pokoknya kalau masalah al-umaraitain sudah cuma dua kasus aja, tinggal dihafal aja. Seorang mati meninggalkan istri, ya ibu bapak, suami ibu bapak, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke penyebutan ahli waris berikutnya, ahlul furud berikutnya. Al-jaddah. Al-jaddah itu kak nenek, ya. Nenek, ya. Katanya min aijiha, nenek dari arah manapun, apakah dari arah ibu ataupun dari arah bapak, sudah kita lewatkan kan? Ya, nenek itu bisa ibunya ibu atau ibunya bapak. Ibunya bapak si mayit gitu ya. Lihat ada syaratnya di sini agar nenek itu mendapatkan warisan. Yang pertama adamul tidak ada ibu. Jadi kalau ada seorang mati meninggalkan nenek, ibu, kemudian istri, kemudian anak laki-laki, ya sudah nenek gak dapat, yang dapat ibu. Ya. Yang kedua wajadatun akrob, tidak ada nenek yang lebih dekat. Ya maka buyut gak dapat kalau masih ada nenek. Buyut dari ibu ya. Misalkan ibunya mayit memiliki ibu, memiliki kakek, memiliki apa? Nenek gitu kan. Ya. Insya Allah tergambar lah. Kan nenek kan kalau dari ibu, jalur ibu kan terus. Selama perempuan ya kan. Jadi nenek itu dia dapat selama yang pertama ya tidak ada ibu, kemudian tidak ada nenek yang lebih dekat. Seperti buyut dengan nenek, mana yang dapat? Ya nenek gitu. Sudah kita gambarkan kan nenek mana yang dapat, ya kan? Dari ibu, kalau dari ibu hanya ibunya ibu, terus apa? Neneknya ibu, ya kan? Dan seterusnya. Kalau dari bapak bisa ada dua ya, bisa bapak kan dia punya bapak, punya ibu, dari bapak ada ibunya. Iya. Perlu enggak digambarkan ini? Dari ibu juga, ibunya punya ibu lagi. Iya. Mau digambar nenek. Ada gak yang punya ibu ke punya bapak? Ada Nabi Isa. Selain itu gak ada. Abun terus umur kan. Terus ini kan punya apa lagi? Abun. Ini punya umur. Ini ahli waris umur punya siapa lagi? Abun. Punya siapa lagi? Umur. Ini masih ahli waris. Ini terputus nih. Karena dia ada jalur perempuannya. Kalau ini masih dapat ya. Terus di sini Abun. Ini Om. Ini masih dapat punya. Ini terputus. Ini dapat. Kita contohnya yang dapat ini. Ya, dapat. Ya. Ya, gitu. Tergambar. Iya. Yeah. Oh. Seperti itu gambarannya. Yang mana ini 12? Oh ini, mantap masih pusingin sini. Mantap ininya. Ya nanti kita 12 ini. 4 dengan 3. Rumusnya kan ada 4 tadi kan. Ada apa? Rumus? Apa diulang lagi rumusnya? Nanti insyaallah ketemu lagi. 3 dengan 4 itu tabayun, iya kan? Maka dikalikan 4 kali 3 12. 4 kali 3 12. Kenapa dikalikan? Karena tabayun. Tabayun itu apa? Sudah lewat. Nanti bisa tanya sama Pak Adon Pak Nur. 4 rumus tadi insyaallah. Ya. Itu pahami baik-baik, sudah kita matematiknya hanya itu aja butuhnya. Rumus. Iya, 4 rumus aja, enggak sampai 400. Kalau untuk belajar matematika rumusnya banyak kan ya. Ini cuma 4 saja. Ya, Masya Allah. Ya, paham ini ajadah ya. Pergambarkan ajadah nenek yang dapat warisan. Nah itu. Sekarang kita masuk ke ahli waris berikutnya. Yang mana? Oh ini. Ini kan ya dapat, karena dia menyambungi lewat perempuan. Yang enggak dapat itu laki-laki yang dia menyambung. Ya, yang dia terhalang oleh perempuan. Pokoknya adalah jenis laki-laki untuk dia sampai kepada si mayit ada perempuannya sudah enggak dapat. Kalau jenis perempuan-perempuan laki-laki dapat. Jadi simpulannya nih ya, kalau dari ibu, simpulannya dari ibu ya, kalau dari ibu, ibu dapat, kemudian ibunya ibu dapat, neneknya ibu dapat. Selain itu, bapak-bapaknya kesananya enggak dapat. Bapaknya ibu dan seterusnya. Akan dari bapak, bapak dapat jelas. Kemudian bapaknya bapak dapat, ibunya bapak dapat. Ya, kemudian neneknya bapak yang nyambung lewat ibu ya dapat. Ya. Tenang, nggak sampai untuk nggak sembuhin diri sana udah pada meninggal biasanya. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi kenapa? Ini namanya apa itu? Bapak. Ya, berarti kakeknya ibu, kakeknya bapak yang menyambung lewat ibu kan? Kakeknya bapak yang menyambung lewat ibu kan? Kenapa enggak dapat kakeknya bapak yang menyambung lewat ibu? Karena dia terhalang oleh perempuan. Nah, karena dia jenisnya laki-laki terhalang oleh perempuan. Kalau adapun kakeknya bapak yang menyambung lewat ibu dapat karena dia ya menyambungnya lewat ahli waris semua. Ya, ibu kan dia jenisnya perempuan ya. Dia jenisnya perempuan berbeda. Jenisnya dia perempuan, nyambung lewat perempuan. Ya, mendingnya bapak. Ya, sudah seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah ke sana enggak usah buyang-buyang. Ya. Sampai biasanya sampai kakek nenek sudah habis biasanya kan? Iya, sudah. Kakek nenek buyut. Ya sudah kalau antum masih ada. Iya. Mudar. Allah. Ya. Jadi mungkin ya ada tiga nenek, berarti ada tiga nenek mungkin ya. Seorang mati dengan tiga nenek mungkin enggak? Mungkin kan? Ya berarti kan apa neneknya itu berarti? Bapak, kakek, dan buyut berarti ya. Pada tingkatan buyut itu bisa berkumpul tiga nenek. Nanti dibagi tiga katanya. Tiga nenek. Oh bisa ada tiga nenek bisa kalau umurnya panjang semua gitu. Dari ibu ada dari bapak dua. Tapi kan biasanya tidak pernah meninggal gitu. Ya, insya Allah nanti ya, boleh bertanya lagi. Nanti kita kasih kesempatan jam berapa maghrib? 5 menit untuk mengulas apa yang telah lewat tadi belum paham, nggak apa-apa. Ya, maghrib jam pukul 46. Berarti kita berarti 40 ya? Ya, berarti pada jam 5.40. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan atau yang kemarin-kemarin belum paham, tanyakan ya. Baik, kita lanjutkan. Al-ikhwah wal akhwat li'um. Ini barangkali mau difoto enggak apa-apa nih. Atau nanti barangkali antum bikin ya. Harganya sendiri di kertas, foto ya. Al-ikhwah wal akhwat li'um. saudara laki-laki, al-ikhwat itu saudara laki-laki ya. Wal-akhwat saudari, saudara-saudara perempuan. Li'um, seibu. Jadi kita sekarang sedang apa? Menjelaskan tentang jatah warisannya saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seibu. Seibu itu apa? Sama ibunya dengan si mayit gitu lah. Yang enggak usah dijelaskan lagi kan seibu kan? Iya. Jatahnya ada dua kemungkinan saudara-saudara seibu ini, yang laki-lakinya ataupun perempuannya sama. Enggak dibedakan. Kalau satu orang sepernam, sepernam di sini. Al-infirad, satu orang al-infirad itu. Ya. Jadi saudari atau saudara seibu dapat sepernam kapan? Al-infirad ketika dia sendirian. Ya, kemudian berikutnya wa'adamu ada syaratnya. Wa'adamu far'in warisin mutlaqo, dan si majid ya mati tidak meninggalkan keturunan ataupun keturunan yang mewarisi sama sekali. Tidak meninggalkan keturunan yang mewarisi sama sekali. Enggak ada anak perempuan laki-laki, enggak ada cucu, enggak ada cicit, enggak ada. Paham ini syaratnya? Agar saudara-saudari seibu dapat, apa syaratnya katanya? Si mayit berarti saudaranya seibu yang meninggal ya kan? Dia tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, enggak ada. Keturunan yang mewarisi enggak ada. Paham ini? Yang kedua syaratnya adamu aslin warisin muzakkar. Si mayit juga tidak meninggalkan asal laki-laki. Asal laki-laki itu bapak, kakek, buyut yang laki-laki. Enggak ada. Itu asal laki-laki. Paham ini? Asal kan ada dua. Ada asal laki-laki, bapak, kakek. Ada asal perempuan, ibu, nenek. Ah, berarti syaratnya ada berapa di sini? Ya tiga. Jadi ada syarat, syaratnya ada tiga supaya saudara atau saudari seibu itu dapat sepernam. Yang pertama dia sendirian. Yang kedua si mayit tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Yang ketiga tidak ada asal laki-laki. Iya, paham ya? Tidak ada asal laki-laki. Ini istilah kayak gini yang terpahami. Asal itu apa? Asal itu, asal itu adalah orang yang si mayit berasal dari dia. Bapak, ibu ini asal. Cuma kalau laki-laki berarti bapak, kakek, gitu kan? Paham ini? Ya mutlak. Pokoknya yang mewarisi lah, tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kalau ada cabang yang mewarisi, nggak mempengaruhi. Seperti seorang mati ya, dia meninggalkan misalkan suami meninggalkan cucu, cuma cucunya bukan ahli waris, cucu yang nyambung lewat anak perempuan. Anak perempuan sudah meninggal, ada cucunya aja perempuan. Ya ini nggak menghalangi saudari perempuan atau saudara laki-laki yang seibu itu. Paham ini? Yang mewarisi catatannya tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Iya. Paham ini? Ya. Kemudian jatah yang kedua dari saudari saudara seibu adalah sepertiga. Gedean mana sepertiga? Sepertiga. Ya, sepertiga jelas. Kapan mereka dapat sepertiga? Al-jama' ketika mereka jamak, yakni dua atau lebih jumlahnya. Kalau saudari atau saudara seibunya jumlahnya dua atau lebih, maka mereka dapat sepertiga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi yang sudah lewat. Tidak ada cabang yang mewarisi, tidak ada asal laki-laki. Paham enggak? Ya. Jadi kalau ditanya nih, berapakah atau sebelumnya? Iya. Apakah saudari dan saudara seibu itu ahli waris? Ahli waris. Iya gitu kan. Catatannya berapa, Pak? Dapat apa tidak sih? Ya mungkin dapat, mungkin tidak. Bagaimana kasusnya gitu kan? Iya. Kalau kasusnya seperti tadi, dia sendirian, kemudian yang meninggal ini tidak meninggalkan cabang sama sekali, cabang yang mewarisi, enggak ada asal laki-laki, maka dia seperenam. Kalau jumlah dia dua atau lebih, kemudian tadi enggak ada cabang yang mewarisi, tidak ada pula asal laki-laki, maka dia sepertiga. Ini disebutkan di dalam awal-awal surat An-Nisa. Iya. Amin ya, insyaallah ya. Ya. Insyaallah semakin kita kuat lagi ingatannya dengan nanti banyak latihan. Tapi yang sudah lewat ini harus dihafal. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8. Al-bint itu anak perempuan. Jatahnya anak perempuan ada 3 kemungkinan. Yang pertama setengah. Yang kedua 2/3. Yang terakhir yang ketiga asobah. Asibah sisa. Ya. Kapankah anak perempuan dapat 1/2? Atau setengah? Syaratnya yang pertama al-infirad, anak perempuannya sendirian. Sendirian. Kemudian yang kedua wa'adamul mu'asib, yaitu ibn. Tidak ada di sana mu'asib. Mu'asib itu adalah saudara laki-laki dia yang menjadikan si anak perempuan ini menerima sisa gitu. itu mu'asib ya. Sendirian dan tidak ada bersama anak perempuan ini mu'asib, tidak ada anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki disebut mu'asib ketika bertemu dengan anak perempuan? Karena ketika ada anak laki-laki, anak perempuan ini jatahnya bukan fard tapi asobah, sisa bersama laki-laki. Nanti li dzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki dua perempuan satu. Paham ini? Jadi kapan kasih anak perempuan apa setengah? Ketika dia sendirian, kemudian tidak ada mu'asib. Iya, tidak ada anak laki-laki si mayit ini, enggak ada. Tidak ada anak laki. Baik mungkin anak laki-laki saudara dia sekandung atau saudara yang beda ibunya. Seperti kalau suaminya, bapaknya ya yang meninggal punya dua istri misalkan ya. Dari istri pertama meninggalkan anak perempuan, dari istri kedua meninggalkan anak laki-laki. Berarti ada mu'asib enggak nih? Ada mu'asib meskipun bukan saudara dia sekandung. Saudara siapa namanya itu? Sebapak ya. Iya. Nah ini, paham ini? Jadi anak perempuan dapat setengah ketika dia sendirian dan tidak ada mu'asib, tidak ada anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki disebut mu'asib? Karena dengan adanya anak laki-laki, maka si anak perempuan ini mewarisi sisa bersama laki-laki. Jatahnya tadi, laki-laki dua kalinya perempuan. Nanti ada. Yang kedua, 2/3. Anak perempuan 2/3. Gedean mana 1/3 dengan 2/3? Gedean 2/3. Iya. Kalau gak percaya, pakai kalkulator. Iya. Al-jama' syaratnya, anak perempuannya jama'. Jama'ku mesti 2 atau lebih. 2 atau lebih. Syaratnya sama, tidak ada mu'asib, tidak ada anak laki-laki. Hal ini, kalau ada seorang mati meninggalkan anak perempuan 1, maka dia dikasih setengah. Anak perempuannya 2 atau lebih, 2/3. Bagi rata silakan. Itu. Hal ini. Nah, yang ketiga, asibah dia, mewarisi sisa. Jadi perempuan juga kadang dia mewarisi sisa. Namanya nanti ada asobah bil ghair gitu namanya. Ada istilah-istilah, ada 3 masalah asobah. Asobah binafsih, asobah mal ghair. Ya. Ada asobah apa? Bil ghair. Ya. Asobah bil ghair namanya dia. Dia mewarisi sisa karena sebab yang lain. Karena sebab ada anak laki-laki. Lihat. Kapankah wanita ataupun anak perempuan dapat sisa? Ketika wujudul mu'asib. Ada mu'asib, yaitu ada anak laki-laki. Contoh ada seorang mati ya misalkan meninggalkan anak. Anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Bagaimana? Apa gimana warisnya? Itu sisa silah. Misalkan ada istri ya, orang mati meninggalkan istri ya. Seorang mati meninggalkan istri. Kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Istri berapa? Seorang mati meninggalkan istri, anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Istri berapa? 1/8. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Nah, sisanya istri kan dari 1/8, sisanya kan 7/8. 7/8-nya sisa itu diwarisi sama anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi asobah semua. Cuma kalau laki-laki namanya asobah binafsi ya, kalau yang perempuan asobah bilghairi, bilghair. Jadi cara pembagiannya berarti laki-laki 2, perempuan masing-masing 1-1 gitu. Kita bikin contoh enggak apa-apa deh. Ini agak kurang minyak ya, maksudnya ya, tangannya. Nah, tadi apa kasusnya seorang mati meninggalkan? Istri. Kemudian apa tadi? Anak laki-laki. Berapa anak laki-lakinya? 1. Kemudian anak perempuan berapa? 3. Anak perempuan 3. Iya. Kalau mau di satu-satu kan nggak apa-apa. Anak perempuan di sini, anak perempuan. Mau disatukan gak apa-apa, mau dipisah juga gak apa-apa. Nah, istrinya dapat berapa? Istri dapat berapa? Kenapa? Karena ada cabangnya mau isi. Ini anak laki-laki dan perempuan, ini jadi angin garis ya. Ini mewarisi apa? Sisa. Nah, karena di sini penyebutnya cuma 1/8, maka 8 ini kita anggap bagi apa? Nah, cuma 1 gampang. Ya, istri 1/8, dari 8 berapa? 1/8? 1. Sisanya berapa? 7. Nah, sisanya 7. 7. Sudah. Laki-laki 2, perempuan 1. Sekarang lihat. Pas enggak ada. Laki-laki jatuhnya 2. Perempuan berapa ya? 3 orang. Ini berarti 5 ya jumlahnya ya. Ada pecahan kan? Ada pecahan nanti. Akan ada caranya ketika terjadi pecahan. Sudah kita biar gampang. Kita jadikan saja di sini misalkan anak perempuannya 5. Iya kan? Anak perempuannya 5 satu sudah. Ya habis dibagi habis. Kalau seperti ini bisa dengar nanti kita persaingan insya Allah ada caranya. Kita jadikan anak perempuannya berapa? 5. Ini kan pas tuh. 7 ini laki-laki 2, perempuan masing-masing berapa? 1 1 1. Ini 1/8/8. Yang laki-laki 2/8/8. Terpahami kira-kira? Nanti insya Allah kalau ini berulang lagi. Intinya kita sekarang lagi membahas anak perempuan. Anak perempuan kalau ada anak laki-laki mewarisi si sisa. Sudah. Itu aja. Jadi kalau ditanya anak perempuan bagaimana jatah warisannya? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berapa? Setengah kapan? Setengah ketika di sendirian dan tidak ada apa? Anak laki-laki atau mu'asib. Ya. Yang kedua kemungkinannya dapat 2/3. Kapan? Ketika jumlah anak perempuannya 2 atau lebih. Syaratnya apa? Tidak ada mu'asib, tidak ada anak laki-laki. Kemudian perempuan mewarisi sisa. Kapan? Ketika bersamanya ada anak laki-laki atau mu'asib. Sudah. Nah, ada pertanyaan sekarang, Fadol. Kemarin mau diulang. Hah, rumus tadi. Cuma itu aja. Nah, gampang insyaallah. Anaknya lagi nak keluar. Ya, kalau seperti ini mudah insyaallah. Seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan berapa jumlahnya? 3 ya. Anak laki-laki berapa? 2. Ya, anak laki-laki 2. Mau di satu-satu kan boleh. Anak laki-laki. Terus anak perempuan berapa? 1. Ya, anak perempuan 1. Berarti gak harus pakai tuan lagi gampang itu harus seperti itu. Ya, pas lagi pakai tuan gak apa-apa. Kalau ini gampang, anak perempuan kan jatuhnya 1 ya? Betul? Jatuhnya 1, anak laki-laki, anak perempuan jatuh 1 balik-balik. Anak laki-laki berapa? Anak 2. Berarti dibayar berapa? Balik ya? Balik. Anak laki jatuh berapa tadi? 2. Perempuan berapa? 1. Tuh. Berapa jumlahnya? 2 8 2 8 1? 5. 5 terus ini. Sudah. Selesai juga. Laki-laki itu? 2. Terus sekarang itu aja sudah. Laki-laki 25. Ya, 25, perempuan 25. Gak usah pakai ini lagi, gampang sudah. Kalau asobah semua, yang mewarisi asobah semua, ya seperti anak laki-laki dan perempuan, itu gampang sudah. Laki-laki 2, perempuan 1, itu aja sudah. Iya. Iya. Ya. Tadi sih antumnya kasusnya hanya itu kan tadi. Anak saja yang ditinggalkan kan? Ada gak yang lainnya? Enggak, ada gak saudara? Ada. So, kalau bibi bukan ahli waris. Paman ada enggak paman? Paman enggak dapat paman ada anak laki-laki. Kalau sudah anak laki-laki ke samping itu enggak dapat saudara, enggak dapat paman, enggak dapat. Ke atas enggak ada. Bapak, kakek, nenek moyang enggak ada juga. Sudah. Iya. Ya ini kita minta ulang tadi hitungnya ya. Cara hitungnya. Oh, masih bingung berarti ya. Nih, yang pertama apa rumusnya? Sama, sama tuh. Pertama tuh seperti ya, perdua dengan berdua. Ya udah, kalau misalnya masalahnya dua. Selesai kan yang pertama tuh ya? Iya. Seperempat lagi, empat, seperempat, empat. Ah ini, yang kedua apa? Sama tuh. Hah? Ada dapur. Iya. Ini cara memasukkannya di ada hur ketika menyebutnya apa? Yang satu berlipat yang lain seperti ada seper 3 dengan seper berapa bilang? 6. Ini kan sama kita ada 3 3 berlipat 3 2 kali jadi 6. Maka ini diambil besarnya 6. Ini katakannya itu yang ketiga apa? Sama apa? Nah itu sebenarnya jawabannya cuma acawa fukuk. Jangan atawapuk, jangan sampai itu atawapuk. Nah, ini ketika bilangan yang lain, ya ketika bagaimana dua bilangan atau lebih bisa ketemu di selain per dua, di selain per satu, seperti per empat dan per enam. Ini kan ini bukan ini enam lipat lima bukan, tapi empat dan enam ini bisa ketemu di bisa bagi dua semua. Ya, 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Ya sudah kalau sudah ketahuan seperti itu, setelah dibagi dua, salah satunya dibagi dua, maka tinggal dikalikan keseluruhan yang lainnya. Jadi berapa? 6 kali 2 12, atau 6 kali 2 dari berapa? 3, dikali 4 berapa? 12 juga. Yang berikutnya abad tabayun, ini lebih mudah lagi. Selain yang pertama, kedua dan ketiga tabayun, seperti seperdua dengan sepertiga. Ini kan bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, dikalikan bukan tiga berapa? 6. Sudah gitu aja. Ya, tanya yang sudah paham insyaallah nanti bisa memahamkannya. Mudah insyaallah. Ya, cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.